Inna alhamdulillah nahmatu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faqala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, al-aslu ar-rabi'u al-imanu bi-rusuli. Rukun iman yang keempat adalah iman dengan para rasul. Iman dengan para rasul adalah salah satu dari salah satu rukun iman, karena mereka para rasul adalah al-wasitah, al-wasitah perantara atau penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Namun ingat, penghubung dalam tablighi risalah, penghubung dalam masalah penyampaian kerasulan, dan penghubung dalam iqamati hujjatahu ala al-khalqihi. Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujah, menyampaikan ilmu kepada makhluknya. Wasitah itu maknanya sama dengan wasilah. Maka wasilah atau wasitah itu ada dua macam. Yang pertama adalah wasilah yang wajib kita imani, yaitu wasilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para nabi dan rasul adalah wasilah antara Allah dengan makhluknya dalam tablighi wahyi, dalam masalah penyampaian wahyu, penyampaian perintah dan larangan. Dan yang kedua adalah wasilah syirkiyah, wasitah syirkiyah, perantara yang merupakan kesyirikan, yaitu perantara atau wasitah atau wasilah dalam masalah dalam doa dan ibadah. Karena tidak ada wasilah dan wasitah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang ada adalah wasilah atau wasitah atau perantara antara hamba dengan Allah dalam penyampaian perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka wasilah dalam yang pertama, wasilah dalam penyampaian perintah dan larangan adalah wasilah yang wajib diimani. Dan siapa yang mengkafirinya, maka dia kafir. Siapa yang tidak percaya adanya rasul yang menjadi perantara antara makhluk, antara hamba dengan Allah dalam penyampaian perintah dan larangan, maka dia kafir. Dan wasilah yang kedua wajib dikafiri. Dan siapa yang mengimaninya, maka dia musyrik kafir. Yaitu perantara adanya, keyakinan adanya perantara antara Allah dengan makhluk dalam doa dan ibadah. Dan beriman dengan para rasul maknanya adalah percaya bahwasanya mereka adalah utusan Allah, dan ikrar mengakui kenabian mereka, dan bahwasanya mereka itu adalah benar dalam apa yang mereka beritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah menyampaikan semua risalah yang Allah perintahkan agar disampaikan. Dan mereka telah menjelaskan kepada manusia segala sesuatu yang tidak boleh bagi seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Hal-hal yang wajib diketahui semua telah disampaikan. Hal-hal yang mengantarkan pada surga dan hal-hal yang menjauhkan dari neraka, semuanya sudah disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada umatnya masing-masing. Dan dalil tentang wajibnya beriman dengan para rasul itu banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi." Akan tapi puncak kebaikan adalah beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman dengan malaikat, beriman dengan semua kitab. Al di sini al lil istirakil jinsi, sehingga kita maknai semua. Beriman pada Allah, beriman dengan hari akhir, wal malaika, dan beriman dengan semua para malaikat, wal kitab dan beriman dengan semua kitab, wan nabiyyin dan beriman dengan semua para nabi. Al di sini al li istighraqil jinsi. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 dari 6 rukun iman. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih." Semuanya beriman pada Allah, semua malaikat Allah, semua kitab Allah dan semua rasul utusan Allah. Rusulihi di sini jamak mudhaf yang menunjukkan makna umum. Sehingga kita katakan, kita terjemahkan dengan semua rasul utusan Allah. La nufariqu baina ahadin min rusulih. Kami orang-orang yang beriman tidaklah membeda-bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Yaitu tidak membeda-bedakan dalam kerasulan. Semuanya adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana orang-orang Yahudi yang beriman dengan kerasulan Musa namun tidak mau beriman dengan kerasulan Isa dan kerasulan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan tidak sebagaimana orang-orang Nasrani yang membeda-bedakan rasul, yang beriman dengan kerasulan Isa namun tidak beriman dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun semuanya kita imani, semua mereka adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kita tidak membeda-bedakan seorang rasul dengan rasul yang lain. Semuanya kita imani dan semua kita yakini mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita bedakan dalam dua perkara. Dan kita bedakan seorang rasul dengan yang lainnya dalam dua hal. Pertama adalah dalam ittiba. Tidak semua rasul kita ikuti. Rasul yang kita ikuti adalah rasul yang Allah kirimkan kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengikuti rasul Musa. Kita tidak boleh mengikuti rasul Ibrahim. Kita tidak boleh mengikuti rasul Isa alaihi wassalam. Namun yang kita ikuti adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika ada di tengah-tengah kalian Musa dan kalian Nabi memilih dan kalian mengikuti Musa dengan meninggalkan aku, ya, maka niscaya kalian adalah orang-orang yang sesat. Maka wajib kita bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain dalam masalah ittiba, dalam pengertian tidak semua rasul kita ikuti, ya, namun rasul yang kita ikuti adalah rasul yang Allah kirimkan untuk kita, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita bedakan seorang rasul dengan yang lainnya dalam dalam fadl dan afdaliyah. Bahasanya sebagian mereka lebih afdal daripada yang lain. Kita wajib berkeyakinan bahasanya sebagian rasul lebih mulia daripada yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah membeda-bedakan mereka dalam masalah keutamaan. Maka kita pun punya kewajiban untuk membeda-bedakannya. Dan kita yakin bahasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalur rusul, adalah rasul yang paling mulia ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna ay yufarriqu baina Allahi wa rasulih. Ya, orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasulnya. Demikian pula orang-orang yang ingin membeda-bedakan antara Allah dengan para utusannya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, nu'minu bi ba'din, kami beriman dengan sebagian. Munakfuru bi ba'din, dan kami ingkar dengan sebagian. Yuriduna ayat terhidupaina dzalika sabila, dan mereka ingin untuk mengambil jalan di antara dua hal tersebut. Ulaika humul kafiruna haqqo, maka mereka adalah orang yang benar-benar kafir, adalah orang-orang kafir yang tulen dan sejati. Jadi maksud dengan wa yuriduna ayyafariqu bainallahi wa rusulih, mereka ingin untuk membeda-bedakan antara Allah dan para utusannya. Di tafsir Jalalain dikatakan mereka ingin beriman dengan Allah namun tidak beriman dengan para rasul. Maunya beriman dengan Allah dan tidak mau beriman dengan para rasul. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din, dan kami, dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian rasul. Wa nakfuru bi ba'din, dan kami kafir dengan sebagian rasul. Wa yuriduna ayat tarhidu baina dzalika sabila, dan mereka ingin untuk mengambil jalan di antara hal tersebut, yaitu di antara kufur dan iman. Dengan beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan sebagian rasul. Ulaika humul kafiruna haqqa, maka mereka adalah orang-orang yang kafir yang tulen dan sejati. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang asli kafir dan tulen kafirnya. Yang pertama adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan semua rasulnya. Alladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Beriman kafir dengan Allah dan kafir dengan semua utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuriduna ayyafariqu bainallahi wa rusulihi. Dan orang-orang yang ingin membeda-bedakan antara Allah dengan rasulnya. Yang tadi di tafsir Jalalain dikatakan maknanya adalah mereka mau beriman dengan Allah, tidak mau beriman dengan satupun rasul. Beriman dengan Allah dan tidak mau beriman dengan satupun rasul. Atau beriman dengan Quran dan tidak mau beriman dengan satupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka cuma mau beriman dengan Allah dan tidak mau beriman dengan ajaran para utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan yang ketiga, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Dan orang kafir sejati yang ketiga adalah orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan sebagian rasul. Kami beriman dengan Musa dan kami tidak mau beriman dengan Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa nakfuru bi ba'din, dan kami kafir dengan sebagian rasul. Beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan sebagian rasul. Maka semua mereka itu adalah ulaika humul kafiruna haqqan. Tiga jenis manusia yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqa, mereka adalah orang-orang yang kafir yang tulen dan sejati. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan dengan para rasul dengan keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala, keimanan dengan para malaikat dan keimanan dengan berbagai kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala memvonis kafir pada orang yang membeda-bedakan antara Allah dengan para utusannya. Dengan beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian. Maka ayat ini dalil kafirnya orang yang kufur dengan sebagian rasul. Dan sesungguhnya kufur dengan sebagian rasul, ya, meskipun beriman dengan sebagian rasul, itu hasilnya sama dengan kafir. Tidak ada manfaat beriman dengan sebagian rasul ketika kafir dengan rasul yang lain. Bahkan mereka adalah, Allah katakan, orang yang kafir haqqa, benar-benar kafir, tulen asli kafir. Dan diutusnya para rasul ada sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala alal bashariyah untuk manusia. Karena kebutuhan manusia dengan adanya para rasul adalah daruriyatun, adalah kebutuhan yang vital. La tantazim lahum halun, kondisi manusia tidak akan teratur. Wa la yastaqim lahu dinun, dan agama manusia tidak akan lurus, tidak akan benar kecuali dengan kehadiran para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia membutuhkan kehadiran para rasul lebih dari kebutuhan mereka dengan kehadiran makanan dan minuman. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya, fi ta'rifin billah, untuk memperkenalkan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar makhluk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan agar makhluk mengenal berbagai hal yang memberikan manfaat bagi makhluk dan berbagai hal yang memberikan bahaya bagi makhluk. Demikian juga perantara dalam tafsir syara'i, dalam memberikan penjelasan tentang rincian syariat, rincian perintah dan larangan, serta hal-hal apa saja yang dibolehkan. Demikian juga perantara dalam masalah menjelaskan hal-hal apa sajakah yang Allah cintai dan hal apa sajakah yang Allah benci. Maksudnya tidak ada jalan untuk mengetahui itu semua kecuali dari bimbingan para rasul, kecuali dari arah para rasul. Fa'inal akla, karena sebenarnya akal manusia tidak bisa mengetahui rincian perkara-perkara ini. Rincian apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang Allah benci. Rincian apa saja yang manfaat dan apa saja yang bahaya. Meskipun akal manusia yudrik, itu bisa paham sisi dari sangat pentingnya hal ini, sangat pentingnya hal-hal tersebut secara umum. Maka di sini perlu disampaikan bahasanya para rasul adalah perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam memperkenalkan mereka kepada Allah. Supaya manusia kenal dengan Allah, maka kita butuh para rasul yang memperkenalkan kita bagaimana sifat-sifat Allah. Ya. Bagaimana sifat Allah yang perlu kita ketahui. Demikian juga rasul adalah perantara antara Allah dengan hambanya untuk memberitahukan kepada mereka hal-hal apa saja yang bermanfaat dan hal-hal apa saja yang berbahaya. Artinya ini berkaitan dengan tahsin wa taqbih. Itu bagaimana berkaitan dengan masalah tolak ukur baik dan buruk. Bagaimana kemarin telah kita singgung ya, dalam kajian hari yang lewat, bahwasanya akal manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui baik dan buruk secara rinci. Ya, akal manusia cuma akal sehat manusia cuma bisa mengetahui baik dan buruk, ya, manfaat dan berbahaya secara global. Dan itu pun pengetahuan manusia tentang manakah yang baik dan manakah yang buruk itu tidak dengan semata-mata pengetahuan akal tersebut kita tidak bisa menetapkan apakah ini berpahala di akhirat apakah tidak, apakah ini jika dikerjakan menyebabkan masuk neraka apakah tidak, karena baik dan buruk yang ini menyebabkan konsekuensi pahala dan siksa neraka itu hanya diketahui dengan syariat. Kalau akal manusia cuma sekedar tahu baik dan buruk, namun apakah ini berpahala di sisi Allah, apakah ini menyebabkan dosa di sisi Allah, akal manusia tidak tahu. Karena ini perkara lain. Demikian juga rincian syariat, hal apa saja yang Allah larang dan hal apa saja yang Allah perintah dan Allah bolehkan. Maka itu adalah tugas rasul. Dan mubah itu ada dua macam. Dan mubah itu ada dua macam. Ada yang mubah akli dan ada mubah syar'i. Ada sesuatu itu mubah dan mubahnya adalah mubah syar'i. Allah menegaskan mubahnya. Maka untuk mubah syar'i ini kita butuh rasul. Tanpa rasul kita tidak tahu mubah yang syar'i. Mubah syar'i adalah perkara yang Allah tegaskan atau Rasul tegaskan kalau itu mubah. Terdapat dalil yang menunjukkan misalnya makan daging kuda mubah, makan daging kelinci mubah. Maka ini mubah, mubah syar'i. Kita tidak bisa mengetahuinya kecuali tanpa usul. Kemudian yang kedua adalah mubah akli. Mubah akli, mubah akli adalah perkara yang kita hukumi mubah. Kenapa? Karena tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Kita kembalikan pada hukum asal. Kembalikan pada hukum asal, asal segala benda adalah mubah dan halal. Kenapa ini kita bolehkan? Misalnya satu pakaian, jenis pakaian kayak pakaian terbuat dari kapas itu boleh. Apa dalilnya? Ya, ini ada dalil yang melarang. Maka ini mubah, mubah akli. Maka rincian tentang perintah dan larangan dan rincian tentang perkara-perkara mubah, yaitu mubah syar'i, hanya bisa kita ketahui dengan ajaran Rasul. Demikian juga penjelasan ibadah seperti apa yang Allah cintai dan ibadah seperti apa yang Allah benci. Nah ini hanya bisa kita ketahui dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahidatan." Dulu manusia itu adalah satu umat, yaitu satu agama. Yaitu tauhid. Salah satu makna umat adalah agama. Salah satu makna umat adalah agama. "Kana nasu ummatan wahida." Dulu manusia adalah satu umat. Umat di sini maknanya agama. Sebagaimana di tafsir Jalalain, saya dikatakan umat wahidah alal iman. Satu umat dalam iman. Maka dulu manusia adalah satu umat, yaitu maksudnya satu agama. Semuanya beriman semua, semuanya bertauhid semua. Lalu mereka berselisih, sebagian beriman dan sebagian kafir. Sebagaimana dalam qiraah yang lain, karena nasu ummat wahidah fakhtalafu. Maka dulu manusia adalah satu agama, yaitu satu iman, yaitu semuanya adalah orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, bahasanya masa antara setelah Adam terdapat 10 generasi yang semuanya adalah di atas tauhid. Kemudian setelah itu barulah terjadi kemusyrikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala utus dan turunkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Salah satu makna umat adalah agama. Bagaimana dalam ayat ini? Karena dalam Al-Qur'an umat memiliki berapa makna? Empat makna. Yang pertama adalah maknanya agama. Contohnya ayat ini. Yang kedua adalah makna umat adalah sekelompok manusia. Sebagaimana di surat An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Sungguh telah kami utus di setiap rasul, di setiap umat, itu setiap kelompok manusia, rasulan seorang rasul utusan Allah. Kemudian umat dalam artian pemimpin. Ini juga di surat Nahl tentang masalah Nabi Ibrahim, "Inna Ibrahim makana ummatan qanitan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin." Ini Ibrahim adalah umat, ini juga di surat An-Nahl. Demikian juga yang keempat adalah zaman, waktu, sebagaimana di surat Yusuf. "Fadzakara ba'da ummatin Lalu ingatlah teman Yusuf di penjara itu ba'da umatin ay ba'da zamani, setelah beberapa waktu lamanya. Maka umat dalam Al-Quran memiliki empat makna sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala di Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid. Ketika menjelaskan ayat wa qad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Karena ummatan wahidah, maka dulu manusia adalah satu agama. Semuanya beriman semua, semuanya bertauhid semua. Lalu mereka berselisih, ada yang beriman dan ada yang kafir. Faba'atsallun nabiyyin, maka Allah utus para nabi yang memiliki tugas memberi kabar gembira dan kabar gembira dengan surga untuk orang-orang yang beriman dan kabar ancaman dengan neraka bagi orang-orang yang kafir dan ingkar. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq, dan Allah turunkan bersama mereka para nabi Al-Kitab, kitab suci bil haqq dengan benar. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, supaya para nabi tersebut bisa memutuskan hukum di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Bilhaq di sini di tafsir lain dikatakan sambungannya adalah dengan anzala. Maka maknanya adalah bilhaq di sini adalah benar-benar Allah turunkan. Wa anzala ma'umul kitab bilhaq. Bilhaq di sini sambungnya ke anzala. Maka benar-benar Allah turunkan. Benar-benar Allah turunkan Alkitab bersama mereka. Karena bilhaq ya, al atau al-haq itu dalam Al-Quran ya, minimal ada dua makna. Pertama adalah kebenaran ya, dan yang kedua adalah benar-benar ya, makna yang pertama adalah kebenaran dan makna yang kedua adalah benar-benar. Dan di sini dikatakan di tafsir jalan lain bahasanya bilhaq ini pautannya adalah bertaut ke anzala, sehingga makna al-haq di sini bukan membawa kebenaran, bukan membawa kebenaran, namun benar-benar. Wa anzala ma'al kitab bil haq, dan benar-benar Allah turunkan bersama mereka al-kitab. Dan al-kitab di sini maknanya adalah al-kutub. Man al-kitab di sini adalah al-kutub. Maka al di sini adalah li-istirah al-jins. Karena al-kitab dalam Al-Quran itu minimal ada tiga, dipakai dengan tiga makna. Yang pertama adalah al-kitab maknanya adalah al-kutub, berbagi kitab. Ini kita jumpai di sini Al-Baqarah 213. Demikian juga di sebelumnya. Tadi kita baca di halaman sebelumnya di Al-Baqarah 177. Walakinal firman amana bila wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab. Wal kitab. Maka al-kitab di sini Al-Baqarah 177 di halaman sebelumnya mana jadi al-kutub. Beriman dengan semua kitab. Dan maka dalam kondisi ini alnya kita maknai adalah istirah al-jin, sehingga maknanya semua. Kemudian yang kedua, al-kitab maknanya adalah Al-Quran. Di awal Al-Baqarah dzalikal kitab la raiba fi, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka al-kitab di sini maknanya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Kitab dalam Al-Quran ya, terkadang maknanya adalah Taurat. sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 53. Wa atayna Musa al-kitab wal furqan la'alakum tahtadun. Dan ketika ada ingatlah ketika kami berikan pada Musa al-kitab itu atau Taurat. Yang Tauratnya adalah Al-Furqan, adalah pembeda antara hak dan batil dalam syariat Musa. La'alakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Maka Al-Kitab kurang lebih memiliki tiga makna dalam Al-Quran. Bisa maknanya adalah Al-Kutub, semua kitab, semua kitab suci. Bisa maknanya Al-Quran, dan bisa maknanya At-Taurat. Wahajatul ibad, dan kebutuhan hamba kepada para rasul, a'dham bikatsir, sangat besar dibandingkan kebutuhan orang yang sakit kepada kehadiran seorang dokter. Karena maksimal yang terjadi jika tidak ada dokter adalah badan mendapatkan madarat, yaitu mati. Sedangkan yang terjadi min adami risalah, jika tidak ada rasul, adalah bahayanya dan rusaknya hati, dan hati yang rusak tidak layak untuk masuk surga, namun yang layak adalah masuk neraka. Wala baqa'a, dan tidak ada keabadian untuk penduduk bumi kecuali selama jejak para rasul atau jejak kerasulan itu masih ada di tengah-tengah mereka. Jejak kerasulan yaitu ajaran rasul masih ada di tengah-tengah mereka. Maka jika telah hilang jejak kerasulan dari muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi man yaqul, orang yang mengatakan Allahu Allah. Tapi tidak ada satupun manusia di muka bumi yang mengucapkan Allahu Allah. Tapi hadis ini bukanlah dalil bolehnya berzikir dengan sekedar menyebut Allahu Allah, yang merupakan zikirnya orang-orang sufi, yang dianggap lebih afdal daripada zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena hadis ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, dan disahkan oleh Syaikh Al-Arnaut, demikian juga disahkan oleh Al-Albani. Di sana Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan hadis itu sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Satu redaksi hadis itu sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Maka apa yang dimaksud tidak ada di muka bumi orang yang mengucapkan Allah Allah, dijelaskan dalam riwayat Ahmad, yaitu tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini dalil yang menunjukkan apa yang dikatakan oleh penulis, bahwasanya bumi ini masih akan ada selama sejak kerasulan masih ada, yaitu masih ada orang yang beriman dan masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jika kita tidak ada lagi sejak kerasulan, tidak ada lagi orang yang beriman, maka Allah akan menggulung dunia ini. Sedangkan para rasul yang Allah sebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran, yang wajib kita imani person-personnya, ada 25 rasul. Di antara mereka 18 rasul Allah sebutkan secara langsung di surat Al-An'am ayat yang ke-83. Di surat Al-An'am ayat yang ke-83, di sini Allah sebutkan 18 rasul. Tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya, dan seterusnya sampai akhir ayat Allah katakan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan semua rasul kami utamakan, kami istimewakan lebih dari seluruh makhluk di semesta alam. Sedangkan sisanya yaitu 7 rasul Allah sebutkan dalam berbagai ayat yang terpencar-pencar. Sebagian yang di sini disebut satu, yang lain satu dan seterusnya. Sedangkan para rasul yang tidak Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, maka wajib kita imani secara global. Dengan kita katakan, kita yakin semua umat telah Allah kirimi rasul. Semua umat telah Allah kirimi rasul dan telah sampai hujah Allah atas mereka semua. Namun kita tidak tahu, tidak bisa memastikan satu persatu siapakah rasul yang Allah kirimkan pada umat ini dan umat itu jika tidak ada dalilnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, karena di 2 ayat dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahasanya tidak semua rasul Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak semua rasul Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu dalilnya ada di 2 ayat dalam Al-Qur'an. Itu di surat Ghafir ayat 78 dan surat An-Nisa ayat 164. Tidak ada di ayat yang lain, cuma di 2 ayat ini. Di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, nama lain dari surat Ghafir adalah surat Al-Mu'min. Walaqad arsalna rusulan min qablik, dan telah kami utus banyak utusan sebelummu. Minhum man qasasna alaik, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan sebagian mereka tidak kami ceritakan, tidak kami ceritakan kepadamu, tidak kami ceritakan namanya, tempat dakwahnya dan seterusnya. Demikian juga di surat An-Nisa ayat ke 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablu, dan banyak rasul telah kami ceritakan mereka kepadamu min qablu sebelumnya. Wa rusulan lam naqasasum 'alaik, dan juga terdapat banyak rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Dan di sini ada permasalahan yang perlu mendapatkan penjelasan, yaitu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Perbedaan antara Nabi dan Rasul menurut pendapat yang masyhur di sebagian keterangan, di sebagian buku dikatakan ini adalah pendapat jumhur. Bahasanya Rasul adalah manusia, tidak ada Rasul dari jin. Ya, semua Rasul manusia. Dari jin itu cuma ada da'i yang disebut dengan nadhir. Zakar dan rasul adalah laki-laki. Tidak ada rasul yang dari kalangan perempuan. Ya, dia diberi wahyu bisyarin dengan bahasa syariat. Bukan ini diberi wahyu, namun membahas syariat. Syariat yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Kalau cuma diberi wahyu itu belum tentu diberi syariat. Wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Nabi adalah manusia. Tidak ada Nabi yang berasal dari Rasul. Dan Nabi itu diambil dari kata-kata an-naba, artinya berita. Nabi disebut Nabi karena dia membawa berita yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasul diambil dari irsal yang artinya utusan, karena dia diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Zakarin dan laki-laki tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Wahya ilaihi syar'in, dia diberi wahyu dengan syariat, non tidak diperintahkan untuk mentablikannya kepada orang-orang kafir. Dia diperintahkan untuk mentablikannya, menyampaikannya kepada orang-orang kafir. Penjelasannya, semua nabi dan rasul punya kesamaan, yaitu sama-sama dapat wahyu. Akan tapi bedanya, nabi terkadang diutus di sekelompok masyarakat yang semua masyarakat tersebut adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah masyarakat-masyarakat yang telah beriman dengan syariat nabi sebelumnya, dengan syariat rasul sebelumnya. Contohnya adalah para nabi Bani Israel. Mereka semua memerintahkan umatnya, yaitu Bani Israel, dengan syariat Allah. Waqad yuha ila ahadim, dan terkadang salah satu dari nabi ini diberi wahyu khusus untuk kisah tertentu atau perkara tertentu. Dan secara umum dia cuma menjalankan Taurat. Maka nabi, sebagian nabi itu dia cuma bertugas sebagai mujaddid. Bertugas bagi mujadid, syariat Taurat sebagian telah diremehkan, sebagian telah ditinggalkan. Maka diutuslah seorang nabi untuk mengajak Bani Israel agar komitmen dengan Taurat. Dan dalam beberapa kasus tertentu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada nabi ini untuk sebagian hukum tertentu. Sedangkan rasul, maka mereka diutus untuk di tengah-tengah orang-orang kafir. Dan mereka bertugas untuk mendawai kaumnya, mendawai umatnya agar mengesahkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Maka mereka para rasul diutus kepada orang-orang yang menyelisihi ajaran yang benar, ajaran Allah, sehingga sebagian umatnya itu mendustakan mereka. Berbeda dengan nabi, nabi diutus di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Dan rasul itu lebih afdal daripada nabi. Dan rasul itu bertingkat-tingkat. Bagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah? Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Itulah para rasul, sebagiannya kami lebih utamakan daripada sebagian yang lain. Maka ini dalil bahwa nabi dan rasul itu berbeda-beda dalam masalah keutamaan mereka di sisi Allah, kemuliaan mereka di sisi Allah. Oleh karena itu tadi kita sampaikan, kita wajib membeda-bedakan para nabi dan rasul dalam kemuliaan. Kenapa? Karena Allah membeda-bedakan ya. Maka kita wajib meyakini berbeda-bedanya seorang nabi dengan nabi yang lain dan rasul dengan rasul yang lain dari sisi kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasul yang paling mulia, rasul itu lebih mulia daripada para nabi. Dan rasul yang paling mulia adalah rasul ulul azmi. Ulu artinya yang memiliki, al azmi artinya tekad yang bulat. Artinya mereka adalah para rasul yang mendapatkan musibah dan mendapatkan ujian yang sangat-sangat besar, namun mereka bisa kokoh hatinya, bisa kuat jiwanya dan bersabar menghadapi masalah demi masalah yang mereka hadapi. Mereka adalah orang-orang berjiwa besar, artinya mereka adalah orang-orang yang menghadapi banyak masalah, dan masalahnya masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang berat, dan mereka semua bisa mengatasinya dengan baik dan menghadapinya dengan baik. Dan Rasulullah Azmi itu ada 5, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan 5 rasul ini Allah sebutkan secara khusus dalam 2 ayat dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan 5-5-nya dalam 2 ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-7, dan yang kedua adalah surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa akhadna minan nabiyina mitsaqahum, dan ketika kami ambil dari para nabi, kami ambil perjanjian dari para nabi, demikian juga darimu, yaitu Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa, dan kami ambil dari mereka perjanjian yang yang keras. Apa itu perjanjiannya? Coba kita lihat. Di tafsir Jalalain dikatakan isi perjanjiannya adalah beribadah kepada Allah dan berdakwah, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah. Itu perjanjian yang berat yang Allah maksudkan. Maka semua nabi, dan di antara para nabi adalah 5 rasul ulul azmi, Allah ambil perjanjian dari mereka untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah. Dan di surat Asy-Syura ayat yang ke-13 Allah berfirman, "Sara'alakum nadin," Allah syariatkan untuk kalian berupa agama yang Allah wasiatkan kepada Nuh, dan yang kami wahyukan kepada wahai Muhammad, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Maka di sini semua disebut Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa, dan Isa. Dan dari 5 Rasulul Azmi, maka yang paling afdol dan paling mulia di sisi Allah adalah 2 Khalil Rahman, 2 Khalil, 2 kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ibrahim dan Muhammad alaihima wa alaihim jami'an afdol salatu wa salam. Dan dalil bahasanya Nabi Ibrahim adalah Khalil ada Quran dan Sunnah. Di Al-Quran Allah katakan, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila," dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Sedangkan dalil bahasanya Muhammad adalah Khalilur Rahman adalah Sunnah, adalah hadis. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis yang sahih, Nabi katakan, "Inna Allah takhudani khalilan kama takhudah Ibrahima khalilan." Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai khalilnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan khalil dia memiliki kata-kata khullah, dan khullah adalah derajat cinta yang paling tinggi. Dia memiliki kata-kata khalal yang artinya adalah sela-sela. Karena rasa cinta tersebut itu telah masuk ke dalam semua sela-sela dari orang yang mencintai, semua sela-sela tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semua di sana ada rasa cinta. Maka itu adalah cinta yang disebut dengan khullah. Ketika cinta tersebut telah masuk ke dalam sela-sela badan seluruh seorang yang memiliki khullah kepada seseorang, yang telah masuk pada di sela-sela sisi-sisi dan semua bagian tubuhnya, semua tertanya dimasuki rasa cinta, nah inilah khullah. Jadi ada rasa cinta yang paling tinggi. Kemudian kenabian adalah anugerah dan pilihan dari Allah. Atau sebelumnya, dan yang paling mulia dari dua khalil adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kenabian adalah anugerah dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah, Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Maka ini dalil bahasanya ada rasul dari kalangan malaikat dan ada rasul dari kalangan manusia. Maka rasul itu ada dua macam, ada rasul malaki dan ada rasul basyari. Ada rasul dari kalangan malaikat dan ada rasul dari kalangan manusia. Dan kenabian bukanlah usaha yang didapatkan oleh seorang hamba dengan kesungguhan dan kerajinan, wattakallub, dan membebani diri dengan berbagai bentuk ibadah, waktiham, dan memasuki berbagai bentuk ketaatan yang berat, dan terbiasa untuk mati. Dan terbiasa untuk mendidik dirinya, mendidik jiwanya, dan membersihkan al-khatir hatinya, dan membersihkan akhlaknya, wariyadatun nafsi, dan mengolah jiwanya, dan melatih jiwanya. Sebagaimana pendapat para sifat dan sufiya, para ahli filsafat dan orang-orang sufi itu berkeyakinan bahasanya kenabian adalah usaha manusia, bisa didapatkan dengan usaha. Al-falasifah, para ahli filsafat mengatakan mungkin saja iktisabun nubuwah, adanya sebuah usaha untuk mencapai derajat kenabian dan menjadi nabi. Karena mereka menganggap bahasanya min lazim musyahadah, bahasanya konsekuensi daripada musyahadah, seorang itu bisa menyaksikan hal-hal yang gaib ba'da kamal, setelah sempurnanya sisi lahirnya dan sisi batinnya, karena telah dia didik dengan dan dia telah melakukan riyadhah, dia telah melakukan olahraga, telah melakukan olah batin dengan berbagai amalan, dengan berbagai ritual, maka ketika itu maka mengkilatlah cermin batinnya. Dan setelah cermin batin itu mengkilap, maka terbukalah untuknya basirah lubbihi, mata hati dari hatinya. Maka siaplah orang ini untuk mendapatkan sesuatu yang tidak siap untuk didapatkan oleh orang yang lain. Itulah kenabian. Dan kenabian menurut para ahli filsafat itu memiliki tiga karakteristik, tiga hal yang khas, ya, tiga hal-hal yang khas ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Al-Syawbah ketika membantah akidah sufiyah dan falsafah dan ahli filsafat yang mengatakan bahasanya kenabian adalah bisa diusahakan. Maka Syekhul Islam menyebutkan keyakinan orang-orang falsafah yang mengatakan seorang nabi adalah orang yang memiliki tiga hal ini. Ya, orang yang memiliki tiga hal ini. Yang pertama adalah al-quwwatul ilmiyah, kekuatan ilmu. Artinya nabi tersebut bisa mendapatkan ilmu tanpa belajar, ya, namun dengan cara al-quwah, memang potensi ilmu yang dia miliki, kekuatan ilmu yang dia miliki, dari sana dia belajar dan punya ilmu. Kemudian kekuatan imajinasi, artinya dia bisa membuat imajinasi dalam jiwanya, askalan nuraniyah, dia bisa mengimajinasikan bentuk-bentuk cahaya, berbagai bentuk cahaya yang mengajak bicara padanya. Dan dia bisa mendengar al-khitab, suara dari bentuk-bentuk cahaya tersebut, itulah malaikat. Askal nuraniyah itulah Jibril dalam anggapan mereka. Kemudian adalah yang ketiga adalah kuatu ta'thir, kekuatan untuk memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekelilingnya. Inilah yang mereka sebut dengan at-tasarruf fil huyulil alam, kemampuan untuk mengatur alam. Itulah mukjizat. Dan tiga sifat ini indahum menurut mereka bisa diusahakan, bisa diupayakan. Oleh karena itu, sebagian orang-orang sufi thalaba'an nubuwwah, berupaya untuk mencari kenabian dan menjadi nabi, padahal tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh namun nyata. Setelah mereka merasa mentok, kenabian itu enggak bisa didapatkan, sudah dicari-cari namun enggak dapat, akhirnya mereka bikin konsep kalau kewalian itu lebih afdol daripada kenabian. Ya. Orang sufi punya keyakinan basisnya posisi wali itu lebih tinggi daripada nabi, cuma di bawah rasul. Maka mereka membuat konsep, ya, ini konsep yang diletakkan oleh Ibnu Arabi, yaitu bahasanya ya, derajat wali itu adalah derajat yang lebih tinggi daripada derajatnya nabi. Maka tidak perlulah cari-cari, mencari, berusaha untuk menjadi nabi, tidak berusaha jadi wali, karena kalau jadi wali itu lebih mulia daripada nabi, cuma lebih rendah di bawah rasul. Dan semuanya adalah kebatilan, mencari kenabian adalah sebuah kebatilan. Demikian juga konsep yang sesaat bahasanya wali lebih mulia daripada nabi adalah sebuah kemungkaran dan kebatilan dan kebid'ahan sufiyah. Faya indahu, maka kenabian menurut orang-orang sufi ada sunatu minas sunai, ada sebuah profesi, ada sebuah profesi yang bisa didapatkan dan dilatih. Wah, ada qaulun batil, ini adalah perkataan yang tidak benar. Ya. Dan dalil menunjukkan tidak benarnya hal ini adalah berbagai ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahasanya kenabian itu adalah pilihan Allah. Ayatnya yang tadi telah kita baca surat Al-Had ayat 75, demikian juga dalil yang lainnya surat Al-An'am ayat 124. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan orang-orang musyrik Mekah, qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma udiya Rasulullah. Mereka mengatakan kami tidak akan beriman sampai kami mendapatkan wahyu sebagaimana wahyu yang diberikan kepada para utusan Allah. Maka Allah katakan Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu tempat manakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kerasulan. Siapakah orang-orang yang layak untuk menjadi rasul utusan Allah. Demikian juga surah Al-Ahad tadi telah kita baca. Fanubuwah istifa'un min Allah, maka kenabian adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah Allah dan ilmu Allah tentang orang-orang yang layak untuk menjadi nabi. Dan kenabian bukanlah usaha min kibalil abdi, dari arah hamba, bukanlah usaha yang bisa dilakukan dan diupayakan oleh seorang manusia. Dan memang benar bahasanya para Nabi alaihi salatu wassalam, mereka punya keistimewaan dengan berbagai keutamaan yang itu membedakan mereka daripada selain mereka, akan tapi tidak sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli filsafat yang sesat. Namun tidak sebagaimana tiga ciri khas Nabi yang tadi telah disebutkan yang menjadi pendapat para ahli filsafat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pada hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di lingkungan saya rutin diadakan acara tadarus keliling. Acaranya baca Al-Quran bergantian, ngobrol, makan, kemudian pulang. Bolehkah saya ikut acara semacam ini? Yang pertama, hukum membaca Al-Quran sebagaimana yang dalam acara tadarus, mana orang bergantian baca Al-Quran. Maka ini hukumnya adalah dibolehkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Arba'in An-Nawawiyah ketika membahas hadis mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Di sana beliau sampaikan model-model membaca Al-Qur'an atau model-model orang berkumpul untuk membaca Al-Qur'an. Salah satunya adalah sebagian membaca kemudian yang lainnya mendengarkan. Maka ini hukumnya boleh, meskipun sebagian ulama melarang. Sebagian ulama melarang baca Al-Quran dengan model semacam ini, yang disebut dengan model idarah. Yang disebut dengan model idarah ini dilarang oleh sebagian ulama. Kata insya Allah yang benar adalah sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Arba'in An-Nawawiyah, bahasanya model dan cara baca Al-Quran semacam ini hukumnya diperbolehkan. Dan di antara juga yang ulama yang membolehkan baca Al-Quran semacam ini sebelum beliau adalah Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi di kitab beliau At-Tibyan di Adab Hamalatul Quran. Maka jika dalam dalam acara ini jika dalam acara ini apa? Tidak ada di sana ikhtilaf, tidak ada di sana hal-hal yang berbahaya, atau misalnya ya tadarusnya itu yang laki-laki ya laki-laki, yang perempuan-perempuan, kemudian di sana dengan acara ini kita punya manfaat dengan bersosialisasi dengan masyarakat, ya, ngobrolnya asalkan ngobrol yang mubah, ngobrol dalam rangka takliful qulub, tak seorang muslim datang ke tempat semacam ini hukumnya tidak mengapa. Apakah boleh membaca doa dari Al-Quran ketika sujud atau rukuk? Apakah tidak termasuk membaca Al-Quran dalam sujud dan rukuk? Jawabannya, ketika rukuk itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran, bukan tempat untuk berdoa. Tempat untuk berdoa adalah ketika sujud, demikian juga ketika tasyahud. Tasyahud akhir menurut sebagian ulama, dan tasyahud awal dan tasyahud akhir menurut pendapat yang paling kuat. Maka tempat berdoa ketika dalam posisi sholat adalah pada saat sujud dan pada saat tasahud, tasahud awal ataupun tasahud akhir. Dan ketika ini maka boleh pada saat dalam posisi ini kita boleh berdoa dengan doa-doa yang berasal dari Al-Quran, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah atau yang lainnya. Jadi tidak termasuk membaca Al-Quran yang terlarang. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyah. Karena amal itu tergantung niatnya. Jika orang itu berniat dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu niatnya adalah membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Namun jika niatnya adalah untuk berdoa menjalankan apa yang Nabi ajarkan, untuk berdoa ketika sujud, maka hukumnya boleh. Sebagaimana penjelasan para ulama yang melarang wanita haid membaca Al-Quran. Ya, sebagian ulama melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Mereka mengatakan sebagaimana An-Nawawi di kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, beliau mengatakan akan tapi seorang wanita haid boleh membaca ketika mendapatkan nikmat alhamdulillah. Ya. Boleh mengatakan bismillah. Ketika mendapatkan musibah boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan boleh mengucapkan subhanallah. Ya. Dan yang lainnya dan semuanya adalah Al-Qur'an semua. Ya. Al-Qur'an semua kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanita haid boleh mengucapkan bacaan-bacaan tersebut dengan beliau katakan dengan berniat berzikir dan bukan berniat membaca Al-Qur'an innamal a'malu binniyah. Maka sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi tentang tentang masalah tadi, maka kita katakan berkaitan dengan masalah membaca doa-doa yang dari Al-Qur'an ketika sujud. Kita katakan innamal a'malu binniyah. Apakah salat-salat rawatib dapat diqadha? Jawabannya dapat. Bisa diqadha. Qabliyah subuh bisa diqadha. Dan waktu qadha untuk qabliyah subuh ada dua pilihan, waktu yang afdal dan waktu yang jaiz. Waktu yang afdal untuk qadha qabliyah subuh adalah waktu duha. Karena ini berdasarkan sunnah kauliyah. Kemudian waktu yang boleh adalah langsung setelah selesai salat subuh, dan ini berdasarkan sunnah takririyah. Ada sahabat yang melakukan hal tersebut dan Nabi membolehkannya dan Nabi tidak mengingkarinya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha qabliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur. Beliau qadha setelah selesai salat asar. Mungkin ini diantara dalil yang menunjukkan bahasanya salat rawatib bisa diqadha. Dari manakah kita bisa tahu nama-nama surat Al-Quran? Apakah dijelaskan oleh Rasul saat turun ayat, ayat ini, surat ini? Sebagian surat, nama-nama surat itu berdalil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iqra' al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan beberapa hadis yang lain yang menunjukkan bahasanya nama-nama surat itu berdalil. Manakah yang paling benar tentang ayat terakhir yang turun? Terdapat banyak pendapat ulama tentang ayat manakah yang terakhir yang turun. Pendapat yang paling kuat, wallahu ta'ala alam, sebagaimana disampaikan oleh Manak Qattan di Mabahis fil Ulumul Quran, biasanya ayat yang terakhir adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, di akhir surat Al-Baqarah. Ya, pendapat yang paling kuat ayat terakhir yang turun adalah di surat Al-Baqarah ayat 281. Karena ayat ini turun 18 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sedangkan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, itu kita katakan adalah ayat terakhir yang turun berkaitan dengan masalah perintah dan larangan. karena Nabi masih hidup setelah turun ayat ini 81 hari ya. Maka masih waktu yang sangat lama dan setelah itu masih turun Al-Baqarah 281 ingin turun sudah tinggal 18 hari sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya, penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di Mabahithul Ulumul Quran karya Syekh Manak Kopak. Apakah benar Siti Jenar itu sesat? Tapi ada juga yang membenarkannya. Maka jawabannya tentang adakah orangnya saja diperselisihkan. Dan pakar tentang ya, yang meliti tentang masalah Siti Jenar itu ada atau tidak ada, Pak Simon. Kalau mau tahu detail tentang hal tersebut tanya Pak Simon ya. Maka tentang adakah orangnya ini pun bermasalah. Ya. Pak Simon punya tulisan tentang hal ini, bahasanya semua argumen yang mengatakan adanya sesi sejenar itu mengada ada semua, nggak bisa diterima secara penelitian sejarah. Kemudian ala kulihal, kalau memang sebagaimana yang dikatakan oleh orang bahasanya sesi sejenar itu punya anggapan wahdatul wujud, ya. Rasanya Allah itu bersatu, makhluk itu bisa, atau ittihad hamba itu bisa bersatu dengan Allah, maka ini jelas adalah kufur ya. Maka ini adalah kekafiran yang kata Syekhul Islam, ini kekafiran yang lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu yang bersatu dengan Allah cuma, kalau menurut Nasrani cuma satu ya, menurut Yahudi juga cuma satu. Nah, kalau menurut orang-orang sufi yang punya keyakinan semacam ini, yang bisa bersatu dengan Allah, manusia yang bisa bersatu dirinya dengan zat Allah itu banyak, maka ini lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Seorang yang diketahui, seorang yang dizalimi memiliki doa yang mustajab, ya, dalilnya sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas tentang pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wattaqu wattaqi da'watan madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi karena tidak ada hijab yang menghalangi terkabulnya doa orang-orang yang terzalimi. Jika dia menahan dirinya dari mendoakan kejelekan pada orang yang menzalimi dirinya, apakah ini maaf yang terpuji? Ya, tergantung kondisinya. Tergantung kondisi rincian tentang masalah hukum memaafkan. Antara bisa memaafkan itu terpuji dan bisa maafkan itu tidak terpuji. Ketika memang bukan manfaat memberi maaf itu manfaat untuk orang yang diberi maaf, maka ini adalah memberi maaf yang terpuji. Kenapa ahli bid'ah tidak dikelompokkan, tidak masuk dalam pembagian tiga kelompok yang terpecah dalam mengimani kitab-kitab samawi? Karena mereka beriman dengan ahli bid'ah itu adalah kaum muslimin. Selama ahli bid'ah itu adalah kaum muslimin, maka kaum muslimin beriman dengan semua kitab Allah. Cuma mereka kemudian melakukan tahrif atau penolakan terhadap sebagian ayat, takwilan dan bukan juhudan wa takdziban. Karena mereka menolak sebagian ayat itu karena takwil, karena salah paham, salah dalam memahami dalil. Jika mereka punya dalil yang mendukung pendapat mereka padahal bukan, dan mereka tidaklah mengingkari sebagian ayat Al-Quran juhudan wa takdziban, bukan karena mengingkari dan mendustakan. Kalau mereka menolak untuk menerima sebagian ayat Al-Quran juhud dan matakziban, maka mereka kafir dan bukan bagian dari kaum muslimin. Namun yang jadi, namun mereka adalah kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka mengingkari dan menolak sebagian ayat atau bahkan sebagian hadis takwilan, bukan juhud dan matakziban sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Muqaddimah Sarafiyah untuk Ulumatul I'tiqad. saya sudah ada niatan untuk bercadar di rumah, tapi orang tua belum ada lampu hijau. Lampu kuning atau lampu merah? Bagaimana saat padahal di sini saya sudah memakainya? Ya maka ya ini adalah berkaitan dengan masalah lobby, masalah mendekati orang tua, masalah mengambil hati orang tua, dan yang tentu ini masing-masing anak itu lebih mengetahui tentang karakteristik orang tuanya masing-masing, gimana cara mengambil hatinya. Ini jelas ala kulli hal yang paling pokok adalah mengambil hati orang tua dengan akhlak dan sikap. Ya. Kalau orang tua itu semakin melihat bahasanya anaknya semakin belajar, semakin mengenal Islam, itu semakin taat, semakin berbakti, maka akan luluh hatinya. Ya, akan kemudian jadilah anak ini menjadi orang yang sangat dia cintai, akan dicintai oleh orang tua. Maka kalau sudah dicintai orang tua, ya, maka tentu orang tua akan mengabulkan permohonan dan permintaan anak yang dia cintai. Amal apakah yang dapat menjadikan Allah mencintai kita? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim ada sebuah amal yang menyebabkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Intinya diringkas oleh Ibnul Qayyim jadi 10 amal sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Majid di bab meminan nasi mayattakhidhu min dunil adadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antaranya adalah bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu Allah turun ke langit dunia. Demikian juga di antaranya adalah membaca Al-Quran dengan tafakkur dan tafahum, membaca Al-Quran sambil dipahami dan direnungkan makna dan kandungannya. Dan yang lainnya adalah gemar melakukan amal-amal yang sunnah. Karena sebagaimana dalam hadis Bukhari dan hadis Qudsi, man adani waliyan, di sana Allah katakan wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan tidaklah henti-henti hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku sehingga akhirnya aku mencintainya. Dan lebih lengkapnya bisa dilihat di Fathul Majid di bab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, ada 10 poin yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan menjadikan amal yang menjadikan diri kita ikhlas, ya, amal yang kiat untuk supaya ikhlas, itu adalah biasa beramal. Di antaranya adalah biasa beramal, rutin beramal. Karena ikhlas itu adalah penyakit orang yang kadang-kadang beramal. Orang yang kadang-kadang bersedekah, nah itu yang tidak ikhlas dalam sedekahnya. Namun kalau orang biasa sedekah, oh biasanya juga sedekah. Maka biasa-biasa saja, tidak ada perlu pamer. Orang yang biasa baca Al-Quran, ya, maka biasa dia baca Al-Quran. Dan orang yang riak dalam baca Qurannya adalah orang yang biasanya ada jarang-jarang baca Al-Quran. Demikian juga dengan sebagaimana dilakukan oleh para ulama salaf, yaitu mereka menyembunyikan amal sebisa mungkin. Di kos saya 2 minggu sekali diadakan pengajian umum, semua penghuni kos diundang resmi oleh pemilik kos. Sebelum saya mengenal manhajus salaf, saya rajin menghadirinya. 2 pertemuan belakangan ini saya tidak menghadiri lagi dikarenakan ustadznya menyampaikan sering menyampaikan kitab-kitab jemaah tabligh. Dampaknya ibu kos yang selama ini baik agak berubah sikap, bagaimanakah seharusnya bersikap. Ya kalau tidak bisa beralasan untuk tidak datang, ya tidak punya alasan untuk tidak datang, ya maka bisa kemudian datang, namun datangnya telat, kurang lebih ya sudah mau berakhir atau ya, bagaimana? Atau kemudian datang di awal, kemudian pamitan sama bu kos, maaf bu ini ada acara, ada keperluan, ya. Ya hendaknya baik-baik dan pandai-pandai bersikap dan pandai-pandai memilih kata. Bolehkah mengikuti mentoring atau liko? Jawabannya, kalau model liko atau model mentoring dalam artian sedikit orang belajar kepada seorang guru, maka ini asalnya tidak masalah. Asalnya tidak masalah. Ya. Ada beberapa orang belajar dengan beberapa orang tidak sampai 5 atau mungkin maksimal 10 orang belajar dengan seorang guru, ini tidak masalah. Ini pada dasarnya tidak masalah. Siapa yang mempermasalahkan wajib mendatangkan dalil. Apa dalil kalau melarang ngaji dengan cuma ngaji privat? Sama dengan ngaji privat. Kalau melarang model mentoring, karena saya mendengar sebagian orang melarang model mentoring dalam artian kok belajar kok cuma 2-3 orang, ini berarti melarang privat, ya? Belajar Quran privat dan ngaji privat, bahasa Arab privat, nah, tidak boleh. Maka siapa yang melarangnya maka wajib datang ke dalil. Apa dalilnya kalau tidak boleh 3-4 orang belajar dengan satu orang, belajar mungkin baca Quran, belajar bahasa Arab atau belajar ilmu syar'i yang lain. Nah, tapi yang jadi masalah ketika acara ini dijadikan sebagai sarana tertentu oleh sebagian kelompok tertentu untuk mencari anggota. Nah, makanya jadi permasalahan ketika kelompok ini adalah bukanlah seorang yang iltizam dengan manhajus salaf, dengan bukanlah seorang yang komitmen dengan akidah salaf. Demikian juga mentoring ini adalah bermasalah ketika guru yang mengajarinya itu tidak jelas ilmunya, ya, tidak jelas kemampuan ilmiahnya. Dan kemudian yang pertama tadi, ketika ini adalah jadikan alat untuk pengikat oleh sebagian kelompok untuk mengikut anggota, padahal kelompok ini adalah kelompok yang tidak iltizam dan komit dengan Quran dan Sunnah. Alamannya disalah. Bolehkah kita mengajar TPA yang terdapat ikhtilaf antar muridnya? Karena tidak ada yang mengajar selain para akhwat al-muslimah, dan biasanya tempatnya di masjid yang kadang menjadi tempat berkumpulnya pemuda-pemuda di desa tersebut. Jawabannya, ikhtilaf di antara anak kecil. Ikhtilaf di antara anak kecil, ya, kalau itu sebelum 10 tahun maka mungkin akhaf lebih ringan. Kenapa saya katakan 10 tahun? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tidak ada ikhtilaf antara saudara kandung setelah 10 tahun. Ketika telah 10 tahun maka pisahkanlah, jangan ikhtilaf tempat tidur antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Rata-rata anak TPA di bawah itu, ada yang lebih. Maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk saudara kandung untuk ikhtilaf, ya, ketika sudah berusia 10 tahun. Pada itu saudara kandung. Gimana kalau orang lain? Gimana kalau orang lain? Oleh karena itu maka untuk mengantisipasi atau mengurangi masalah ketika ini murid-muridnya, ketika pengajarnya itu perempuan semua, dia bisa dibagi menjadi dua kelompok meskipun pengajarnya perempuan, ya, dalam rangka untuk meringankan mudharat. Ya, ini sama mbak yang ini murid mbak yang ini guru yang ini itu ngajar murid TPA yang perempuan, yang laki-laki ini pada yang lain, dalam rangka untuk melatih dan membiasakan anak untuk terpisah antara dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tentang biasanya tempatnya di masjid yang terkadang menjadi tempat berkumpulnya pemuda-pemuda di desa tersebut. Maka kalau dia kumpulnya di dalam masjid yang dipakai untuk TPA, ini malah disuruh saja untuk ngajar daripada tengah-tengah ngobrol, ini ngajar yang laki-laki suruh mereka supaya ngajar. Kalau tengah-tengahnya di luar masjid, mereka duduk-duduknya anak-anak muda ini di luar masjid, ya tidak masalah, tidak mengganggu kegiatan TPA dan tidak mengganggu perempuan ini, ya lewat dengan baik-baik, lewat dengan penuh rasa malu, jalan baik-baik, kemudian terus gerak ke masjid, pengajar anak-anak yang memang perlu diajar. Mohon dijelaskan lagi tentang beda Nabi dan Rasul dan Nabi dan makna tabligh bagi keduanya. Tadi berdasarkan pendapat jumhur ulama tentang perbedaan Nabi dan Rasul, maka tabligh-nya yang dimaksud Rasul itu tidak diperintahkan untuk tabligh adalah tidak Nabi itu tidak diperintahkan untuk tabligh adalah tidak diperintahkan untuk tabligh kepada orang-orang kafir. Sedangkan Rasul diperintahkan untuk mentabligkan dan mendakwakan, menyampaikan wahyu, yaitu tabligh kepada orang-orang kafir. Tapi sebagaimana penjelasan ini bisa dibaca ulang, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Tsaul Al-Fauzan tentang beda Nabi dan Rasul. Al-Quran terjemahan keluar tempat sekarang, apakah bisa dijadikan rujukan? Sebenarnya bisa, secara umum bisa. Karena Al-Quran terjemah tempat ini ya, disusun oleh ya, manusia-manusia yang terbaik di negeri ini di kala itu ya. Manusia-manusia yang terbaik di para orang-orang yang berilmu dan yang dinilai berilmu yang ada di zaman itu disusun tahun 70-an ya. Maka manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang berilmu, orang-orang yang berilmu, dinilai berilmu, inilah yang bertugas menerjemahkan Al-Quran terjemah cepat, dan mereka menerjemahkannya berdasarkan buku-buku tafsir yang jadi rujukan, sebagaimana bisa dilihat buku rujukannya di akhir atau di awal-awal mukadimah terjemah cepat. Dan secara umum terjemah dari Saudi, dari Mujamma' Malik Fahad yang cetakan Indonesia itu pun juga mengacu terjemah cepat dan kurang lebih sama, atau saya belum menemukan bedanya antara terjemah yang terbitan cepat dan diterbitkan di sini dengan terjemah yang aslinya terjemah cepat yang dicetak di Saudi. Artinya dipercaya bahasanya, terjemahannya adalah terjemahan yang berkualitas. Maka siapa yang mengatakan perlu hati-hati ya, maka tolong ditunjukkan contohnya, contoh yang keliru atau yang kelirunya fatal. Adapun ketika kemudian cuma itu masalah khilafiyah di antara ahli tafsir, antara apa misalnya ar-ra'ayta alladzi yukadzibu bid-din. Kalau di banyak tafsir, tafsir Mukasir dan lain, din di sini dimaknakan dengan hari pembalasan. Kalau tetap di Madepak, dimaknakan dengan mendustakan agama. Maka masalah ayat al-Qur'an di bukit din di tafsir Madepak diartikan mendustakan agama. Kalau di tafsir Mukasir, tafsir jalan lain itu diterjemahkan dengan mendustakan hari pembalasan. Ini adalah masalah khilafiyah di antara para ahli tafsir. Tentang apa makna din di ayat ini Ya, sebagian ulama juga menafsirkan yukadzibu biddin dengan mendustakan agama. Apa benar sunnah memberi nama adalah nama mufrad satu kata saja? Ya. Apakah dalilnya kalau benar? Yang dimaksud dengan nama mufrad adalah bukan satu kata, bisa jadi dua kata, misalnya Abdullah, misalnya Abdurrahman. Namun yang dimaksudkan adalah ya kalau mau dianggap pakai satu kata ya bisalah kita katakan satu kata atau dua kata, namun dengan awalan hamba Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz dan seterusnya. Tentang masalah memberi nama dengan nama tunggal ini, itu dianjurkan, tidak dilakukan kalau itu dianjurkan, karena demikianlah nama para nabi dan nama para rasul, para sahabat, para ulama, semua mereka nama-mereka nama-nama yang tunggal. Akan tetapi perlu diketahui, sebagian ulama mengatakan nama yang ganda, yang rangkap, itu hukumnya makruh. Kalau mengatakan bahasanya afdal, yang afdal adalah nama itu adalah tunggal, dengan alasan adatus salaf dan adatus sahabat, kebiasaan salaf dan kebiasaan sahabat, maka ini dianjurkan, maka ini benar. Akan tapi sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Makruh jika namanya ganda, ini pendapat saya Bakar Abu Zaid di risalah beliau yang bagus berjudul Tasmiyatul Maulud, dan mengatakan makruhnya. Nah, kalau untuk mengatakan makruh dengan semata-mata menyelisih adatus salaf, nah ini mungkin kurang kuat untuk mengatakan makruh dengan alasan ini tidak sesuai dengan adatus salaf, kebiasaan ulama salaf. Oleh karena itu maka kesimpulannya, wallahu ta'ala a'lam, kesimpulannya dianjurkan untuk nama itu dan nama yang tunggal dengan alasan inilah kebiasaan salaf, dengan alasan itu adalah itulah nama-nama para sahabat, itulah para nama-nama para nabi dan rasul. Adapun menghukumnya makruh, maka fihi nadzar, perlu dalil, apa hukum, apa dalil kalau ini hukumnya makruh. Bagaimanakah hukum doa khatam Al-Quran yang ada di mushaf-mushaf sekarang ini? Dianjurkan untuk berdoa setelah khatam Al-Quran. Dalil tentang masalah ini tidak terdapat dari hadis Nabi. Tidak terdapat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hadis marfu yang menganjurkan untuk berdoa setelah khatam Al-Quran. Dalil tentang masalah ini adalah perbuatan sahabat, yaitu sahabat Anas bin Malik, di mana beliau ketika khatam Al-Quran maka beliau mengumpulkan keluarganya, istri dan anaknya, kemudian beliau berdoa dan diamini oleh mereka-mereka. Dan asar sampai Anas adalah asar yang sahih. Nah, karena itu maka dianjurkan, dan dalilnya adalah perbuatan sahabat dan bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita katakan bahasanya perbuatan sahabat ketika tidak menyelisih nas, ketika juga tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, melarangnya, maka kita katakan menurut pendapat dan kaidah yang paling kuat, pendapat sahabat adalah hujjah. Maka dari sini kita bisa mengatakan dianjurkan untuk berdoa setelah selesai khatam Al-Quran dengan dasar hadis anak. Bagaimana hadisnya, perbuatan anak bisa dilihat di kitab Adibian, di Adab Hamalatul Quran, karya An-Nawawi. Apa hukum nonton film untuk belajar bahasa, baik bahasa Inggris atau bahasa Arab, karena terkadang ada sedikit musik dan wanita, karena untuk kita yang tidak tinggal di lingkungan yang berbahasa tersebut susah belajar bicara jika hendak jika tidak menontonnya. Maka ini sebenarnya pernah kita bahas di Kitabul Ilmi, di bab fatwa-fatwa Syekh Ibnu Taimin seputar ilmu. Ya, ringkasnya kalau ini bukan satu hal yang daruri, bukan satu kebutuhan mendesak, ya maka jika keadaannya memang demikian, ya memang jika keadaannya demikian, memang parah, ada perempuan-perempuan telanjang, ada ini, ya maka ya ditinggalkan. Penjelasan lebih lengkap bisa dilihat di fatwa Al-Qasimi di Kitabul Ilmi di bab terakhir, atau bukan bab terakhir ya, bab tentang masalah fatwa-fatwa seputar ilmu. Dari 3 minggu yang lalu saya selalu saja merasa sedih, koma bahagia, dan kadang-kadang pengen nangis. Begitu saja terus marah-marah untuk hal yang tidak jelas. Saya bingung, dia pelakunya saja bingung apalagi orang lain. Dia saja bingung. Tanya kita ya lebih bingung lagi. Saya bingung dan merasa tidak nyaman dengan hal demikian. Pernah ada kejadian ketika saya tiba-tiba marah dan BT gak jelas, ada BT yang gak jelas, ada orang yang merasa kalau saya marah juga kesal sama dia, sampai-sampai orang itu nangis. Saya jadi merasa bersalah karenanya. Mohon saran dan masukannya. Ya, orang yang paling tahu tentang diri seseorang itu dirinya sendiri. Ya. Itu yang paling tahu apa sebabnya, apa sebab yang melatar belakanginya. Maka bisa dia lihat, dia bisa introspeksi diri. Dan jika dia sedih atau sedang menanggalkan diri susah, maka kita sarankan untuk baca doa kurab, doa kesedihan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa dilihat di Sunan Muslim. Kalau berhasil ya syukur, kalau tidak ya sudah. Apakah ini ucapan tawakal, apakah ucapan putus asa? Kalau berhasil ya bersyukur, ini benar. Kalau tidak ya sudah. Apa yang dimaksud dengan ya sudah? Kalau yang dimaksud dengan ya sudah artinya tidak berkeluh kesah, bersabar, ya maka benar ya. Kalau berhasil bersyukur, kalau tidak berhasil ya sudah, dalam artian bersabar ya. Maka ini, jika ini yang dimaksudkan dengan ya sudah di sini, maka ini sikap yang benar. Berhasil bersyukur, gagal bersabar. Kemudian tentang masalah, ada pertanyaan tentang masalah aliran. Maka yang perlu diketahui bahasanya, membahas tentang masalah aliran itu bukan fardu ain atas setiap dai. Bukan fardu ain atas setiap dai. Meskipun ada sebagian orang yang mempermasalahkan keahlusunahan Ibnu Taimiyah gara-gara tidak pernah bicarakan orang dan tidak pernah bicarakan aliran dalam majelis-majelis beliau. Namun ini bukan syarat untuk jadi seorang saya itu harus membahas aliran ini dan itu. Kalau adalah masalah fardhu kifayah, menjelaskan tentang kelompok ini dan kelompok itu adalah satu hal yang bersifat fardhu kifayah. Oleh karena itu maka ya, kita sarankan untuk orang yang bertanya tentang masalah aliran dan kelompok, ya, untuk orang yang lebih banyak berkecimpung dalam masalah ini, menggeluti masalah ini, ya, kalau di sini mungkin satu saat atau yang lainnya. Demikian wasallallahu ala alihi wasallam wa alhamdulillah alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.